من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين أعزني الله وإياكم كتاب الشكر kepada الله عز وجل. Kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pelajaran tafsir pada malam Kamis. Kita masih pada surah Al-Mujadilah. Kita telah menyelesaikan ayat yang pertama sampai yang keempat. Dan di sini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Sa'di rahimahallahu ta'ala menyebutkan beberapa hukum terkait dengan empat ayat atau ayat-ayat yang ada dalam awal-awal surah Al-Mujadilah. Disebutkan beberapa ahkam. Namun ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyebutkan beberapa ahkam yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahallahu ta'ala, ada baiknya kita murajaah terlebih dahulu. Naam, ayat-ayat yang telah lalu, supaya kita lengket ataupun memahami makna-maknanya dengan baik. Ana akan mengulangi makna-maknanya secara ringkas, lebih kurangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang wanita yang dia mengadu kepadamu atau mengadukan kepadamu fi zaujiha tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengeluhkannya kepada Allah ataupun mengadu kepada Allah. Wallahu sami, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Inna Allaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, orang-orang yang menzihar istri-istri mereka di antara kalian, ma hunna ummahatihim, mereka itu yakni istri-istri kalian itu bukanlah, atau istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, tidaklah ibu-ibu mereka kecuali para wanita yang telah melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan ucapan yang mungkar, yang jelek dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Alladzina yuzahiruna min nisa'ihim, ada wawnya apa enggak? Hah? Ada. Soalnya enggak ada sini, makanya anak ragu-ragu. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia kembali terhadap ataupun dari apa yang dia ucapkan, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka dia harus membebaskan budak sebelum dia bercampur, sebelum keduanya bercampur. Dzalikum tu'adzuna bih, yang demikian itulah yang dinasehatkan kalian dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian perbuat Maha mengetahui. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka barang siapa yang tidak mendapati budak, maka dia hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya bercampur. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina, maka barang siapa yang enggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia hendaknya memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, yang demikian itu supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Til wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, wa fi hadhihi al-ayat iddatu ahkam, dan di dalam ayat-ayat ini ada beberapa hukum. Dan di dalam ayat-ayat ini ada beberapa hukum. Yang pertama, minha lutfullahi bi'ibadihi wa'tina'uhu bihim, kelembutan Allah dan juga perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Ada faedah dalam ayat ini menunjukkan kelembutan Allah dan juga perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Haitsu dzakara syakwa hadhihi al-mar'ah al-musabah, di mana perhatikan bentuk kelembutan Allah dan juga perhatian Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menyebutkan keluhan wanita yang tertimpa musibah di zihar istrinya ini. Wa azalaha, dan Allah hilangkan keluhannya tersebut yang menimpa dia. Wa rafa'a anhal balwa, dan diangkat oleh Allah bala musibah tersebut dari dia. Bal rafa'al balwa, bahkan Allah mengangkat bala atau ujian tersebut. Bihukmihil am, dengan hukumnya yang umum. Likulli man nibutuliya bimithli hadhil qadiyah, bahkan Allah mengangkat permasalahan ataupun musibah dengan hukumnya yang umum bagi seluruh siapa saja yang diuji dengan yang semisal permasalahan ini, yakni semua para wanita yang diuji dengan dia dizihar oleh suami-suami mereka, telah ada hukumnya dalam ayat-ayat ini. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, bentuk perhatian Allah, kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, di mana sampai keluhan seorang wanita, keluhan seorang wanita yang mengeluhkan suaminya itu diperhatikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan dihilangkan keluhannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan itu menjadi hukum bagi seluruh wanita yang tertimpa dengan permasalahan yang sama. Maka begitu pula ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi para suami. Nah, bagi para suami, kalau Allah saja mendengar apa yang dikeluhkan oleh wanita yang tertimpa permasalahan seperti ini, didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diperhatikan, bahkan disebutkan hukum oleh Allah tentang dia, tentunya begitu juga para suami. Mereka jangan sampai menganggap remeh misalnya keluhan-keluhan dari istrinya, permasalahan-permasalahan istrinya, anak-anak perempuannya yang dia mengeluhkan permasalahan-permasalahan mereka, jangan dicueki. Faedah ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran bagi para suami. Yang lamun, nah, kalau Allah saja memperhatikan keluhan wanita ini, selayaknya bagi para suami yang dia dekat dengan istrinya mendengarkan keluhan-keluhan istrinya. Kalau dia mungkin punya keluhan, punya permasalahan, punya keinginan, dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan menjadi seorang suami yang arogan. Nah, jangan menjadi seorang suami yang memiliki sifat ananiyah, yang penting bagaimana saya, terserah istrinya bagaimana. Lah, enggak demikian. Hendaknya menjadi seorang suami yang perhatian dengan keluhan-keluhan, apa permasalahan-permasalahan istrinya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan Allah saja memperhatikan keluhan wanita ini. Begitu pula khanafidin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang suami, semisal dia misalnya dikeluhkan oleh istrinya, maka jangan sampai dia merasa sakit hati, jangan sampai dia merasa tersinggung dan seterusnya kalau memang itu merupakan kesalahan dia. Kalau itu memang kesalahan dia, sebagaimana yang terjadi kepada Aus ibn Shamit. Naam, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa minha, dan diantaranya yang berikutnya, faedah dari ayat-ayat ini, an-nadhihar mukhtassun bitahrimiz zaujah, bahwasanya zihar itu dikhususkan dengan pengharaman istri. Li'anna Allah qala min nisa'ihim, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dari istri-istri mereka. Maka kata Sa'di rahimahullah, falau harrama amatahu, Maka seandainya ada seorang yang mengharamkan budak wanitanya, budak wanita termasuk yang halal digauli oleh tuannya. Maka seandainya ada seseorang yang mengharamkan budak wanitanya, lam yakun dzalika dziharan, maka itu bukan termasuk zihar. Seperti dia mengatakan kepada budak wanitanya, engkau nam seperti punggung ibuku, maka itu bukan zihar. Zihar itu khusus yang diharamkan itu istri, bukan amah, bukan malakat aidihim, bukan budak wanitanya. Maka seandainya dia mengharamkan budak wanitanya, maka itu tidak termasuk zihar. Bal huwa min jinsi tahrimi ta'am wa syarab, bahkan itu termasuk pengharaman makanan dan minuman. Sama seperti dia, saya haramkan beras ini atau nasi ini bagi saya. Ketika dia mengatakan kepada budak wanitanya, engkau sebagaimana punggung ibuku, maka tidak termasuk zihar. Itu sama dengan dia mengharamkan makanan dan minuman atas dirinya. Maka tajibu fihi kafaratul yamin faqat, wajib bagi dia membayar kafarah sumpah saja. Wajib bagi dia membayar kafarah sumpah. Seperti seorang mengatakan, saya haramkan kambing ini bagi saya. Apa hukumnya? Ya sudah, kamu mengharamkan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu mau mencabutnya, maka harus membayar kafarah sumpah. Apa syafiq kafarah sumpah? Apa kafarah sumpah? Sudah berkali-kali. Ayo, silakan buka yang lupa. Kafarah sumpah. Kasa, apa kafarah sumpah? Yahya. Memberi makan 10 orang miskin. Memberi pakaian, maaf. Langsung puasa 3 hari. Atau apa yang berikutnya, Givari? Apa Abu Hafs? Fakaffaratuha yata'amu asharati masakina. Terus lanjutkan ayatnya. Mana para penghafal Quran? Min ata' min awsatima tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, atau apa? Memerdekakan budak. Terus lanjutkan ayatnya. Malam apa? Apalagi tanya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, kalau enggak mendapati maka puasa 3 hari. Ingat ini sudah berapa kali ini? Sudah sering nanya kita mengulang-ulang kafarah sumpah ini. Kalau dia enggak mampu maka baru berpuasa 3 hari. 6, memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin dengan makanan ataupun pakaian yang biasa dia pakai, atau membebaskan budak, atau kalau enggak mampu puasa 3 hari. Nah, sudah itu kafarahnya. Apa yang kurang? Ada yang kurang enggak? Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kalau seorang mengatakan kepada budak perempuannya dengan mengatakan, anti kawahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, maka dia tidak dinamakan zihar, tapi dia harus membayar kafarah sumpah kalau ingin menggauli kembali budak wanitanya. Sama seperti seseorang mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Nah, yang ketiga, wa minha annahu la yasihhu dhihar min imra'atin qabla an yatazawwajaha. Kata Sa'di rahimahullah bahwasanya tidak sah zihar itu terhadap seorang wanita sebelum dia menikahinya. Li'annaha la tadkhulu fi nisa'ihi waqta dhihar, dikarenakan yang belum dinikahi tidak masuk pada istrinya ketika dia menzihar. Kama la yasihhu talakuha, begitu juga sebagaimana tidak sah talaknya. Sawa'un najuz dzalika atau afan, sawa'un najaza dzalika au 'allaqahu. Naam. Sama saja apakah dia menzihar atau mentalak dengan tanpa qaid waktu ataupun syarat, najaza itu menzihar atau mentolak dengan tanpa qaid waktu atau sebab. Au allaqahu, atau dia menzihar atau mentalak dengan muallak. Muallak itu dikaitkan dengan apa? Kejadian, sebab, atau waktu. Najaza itu tidak pakai qaid waktu, tempat, keadaan. Dia mengatakan anti kadhri ummi, itu najaz namanya. Naam, atau misalnya anti talik, itu apa? Najaz, tanpa qaid, tanpa dikaitkan dengan waktu ataupun sebab, dengan kejadian. Kalau menzihar atau mentalak dengan muallak, allaqahu, dia kaitkan dengan kejadian. Misal dia mengatakan idza dakhaltid dara fa anti alayya haramun ka dhahri ummi, misalnya kan, kalau engkau masuk rumah maka engkau seperti punggung ibuku. Itu namanya menzihar pakai keadaan, syarat, pakai syarat, itu namanya muallak. Zihar muallak, menzihar dengan sebab ataupun apa? Naam, sebab. Dengan qaid. Atau dengan waktu. Nah, misalnya kalau sudah tiba bulan purnama, anti kadhri ummi, misalnya. Kalau sudah tiba bulan purnama, engkau seperti punggung ibu, itu namanya zihar muallak atau tolak muallak. Tolak yang dikaitkan dengan waktu. Kalau najas tanpa qaid apapun. Nah, ini faedah dari Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya tidak sah zihar terhadap seorang wanita yang belum dinikahi. Nah, seorang wanita yang belum dia nikahi baru lamaran, dia mengatakan anti kadhri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Loh, belum. Nah, memang belum halal. Harus sudah jadi istrinya baru terkena zihar. Atau belum menikah tiba-tiba dia mengatakan anti talik, engkau saya talak. Enggak masuk, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, wa minha annadhihara muharramun, dan di antara faedahnya bahwasanya zihar itu hukumnya haram. Li anna Allah sammahu munkaran minal qawli wa zura. Dikarenakan dalam ayat ini Allah menamakan zihar dengan ucapan yang mungkar, jelek, dan ucapan yang dusta, maka dia haram. An-nadhihara muharraman. Wa minha tanbihu Allah ala wajhil hukum wa hikmatihi, li'anna Allah ta'ala qala ma hunna ummahatihim. Peringatan dari Allah ketika Allah menyebutkan hukum dan hikmahnya. Peringatan dari Allah, dari sisi Allah menyebutkan hukum dan menyebutkan hikmahnya. Hukumnya, tidak boleh seorang mengatakan apa, atau seorang tidak boleh menzihar istrinya. Nah, tidak boleh seorang mengatakan bahwasanya istrinya sama dengan apa, ibunya. Hikmahnya, ataupun disebutkan pula hikmahnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya istri-istri kalian itu bukan ibu-ibu kalian, ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Wa minha, dan faedah yang berikutnya, kata Sa'di rahimahullah, annahu yukrahu lirrajul an yunadiya zaujatahu wa yusammiyaha bismi maharimihi. Kata Sa'di rahimahullah, dimakruhkan bagi seorang suami untuk memanggil istrinya atau menamainya dengan nama mahram-mahramnya. Kaqaulihi, seperti ucapan suami kepada istrinya, ya ummi, wahai ummi, atau ya ukhti, wahai saudariku, wa nahwihi. Li'anna dzalika yusbihul mahram, dikarenakan itu mirip dengan apa? Yusbihul muharram, mirip dengan yang diharamkan. Permasalahan ini, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian, kalau kita mendengar penjelasan beberapa asatidzah, itu sebagian berpendapat dengan ucapan saya Sa'di ini, sebagian mengatakan tidak mengapa. Dan walaupun saya Sa'di pun tidak menyebutkan haram seseorang memanggil istrinya apa dengan panggilan mahramnya, atau bahasa kita seorang istri memanggil suaminya mas, apalagi kak, atau seorang suami memanggil istrinya mi, atau mi ya maksudnya, mi ya umi tadi, atau istri memanggil suaminya bi atau dek, ukhtinya sama kalau bahasa dek ya. Nah, sebagian memang berpendapat dengan pendapat Syaikh Sa'di rahimahullah, dimakruhkan, tidak sampai pada tingkatan haram, tapi sebagian yang lain mengatakan apa? Insyaallah diperbolehkan, karena dia ketika memanggil tersebut tidak ada yang, ini terkhusus ya, terkhusus di Indonesia apalagi, ketika memanggil dengan panggilan demikian tidak ada yang memaksudkan mengharamkan istrinya bagi dia. Apa maksudnya? Apa bahasanya? Panggilan penghormatan atau apa dan seterusnya. Tidak ada memaksudkan dengan hakikatnya. Apa maksudnya ya? Tidak ada ketika seorang mengambil istrinya dek misalnya, dia menganggap adeknya. Ada enggak? Antum yang manggil istrinya dengan dek, oh, berarti adek saya. Lah, itu bahasa apa ya? Indonesia ini. Bahasa sopan atau gimana? Manggil suaminya kak atau mas, yang orang Arab itu apa? Yang ya lain ya. Yang ya enggak masuk ini. Maksudnya yang mahram tadi yang dimaksud. Yaitu yang itu yang dianjurkan. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti kita manggil tukang es mang. Tukang es itu mamang mau atau bukan? Nah, semua tukang es, semua tukang jual mang semua. Mang itu kan apa? Paman kan? Mahram juga. Ini khanafidin rahimani. Tetapi apa? Tidak ada yang memaksudkan penjual es itu mamangnya dia atau siapa dan seterusnya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti juga kita di pasar kepada ibu-ibu, ya bu. Ibu itu kan ya ibu. Nah, pak bukan bapak. Artinya tidak ada yang memaksudkan apa? Hakikatnya. Maka dari situlah sebagian nampaknya sehingga Ustaz Komar itu membolehkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dan sebagian asatidzah yang lain berpendapat dengan pendapatnya Syafi'i rahimahullah itu dimakruhkan. Sekali lagi tidak sampai pada tingkatan apa? Haram. Ini khanaf bidin rahimani wa rahimakumullah. Itu memang merubah panggilan itu karena memang mungkin adat kebiasaan di tengah-tengah orang Indonesia ya demikian. Orang-orang Jawa manggil suaminya Mas, nah Kak ataupun orang-orang yang lainnya Bang dan seterusnya. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim demikian. Nah, kalau memang ada panggilan yang lain yang lebih menyenangkan, maka itulah yang bagus untuk menjauhi yang ini. Tapi tidak sampai pada tingkatan haram. Ya itu, cuma sudah anak 4 mau merubah yang itu. Yang bangun, nyadap. Ini khalaf idin rahimah. Bangun suruh nyadap dan terus ini khalaf bidin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim demikian, ini penjelasannya memang disebutkan sesat di sini dimakruhkan bagi seorang suami memanggil istrinya ataupun namanya dengan nama mahramnya karena dikhawatirkan mirip dengan tadi pengharaman tadi, tapi insyaallah tidak sampai pada tingkatan mengharamkan istrinya dengan panggilan tersebut. Nah, wa minha annal kafarah innama tajibu bil aud lima qala al mudhahir. Bahwasanya kafarah hanya saja wajib ketika orang yang menzihar ingin kembali. Al-ikhtilafil qawlain as-sabiqain la bimujarradil zihar. Sesuai dengan dua perbedaan pendapat yang telah lalu, yakni aud itu gimana? Aud itu ada yang mengatakan cukup dengan lafad, ada yang mengatakan harus dengan jima. Artinya tidak semata-mata zihar. Kafarah itu adalah ketika ingin kembali, bukan setiap orang yang menzihar langsung kafarah. Nah, bukan menzihar kafarah, tapi apa? Kalau dia ingin kembali. Wa minha, dan yang berikutnya, annahu yujzi'u fi kafaratir raqabah as-sawiru wal-kabiru wal-zakaru wal-untha li'itlaqil ayah fi dhalika. Mencukupi kafarah memerdekakan budaknya kecil atau besar, budaknya masih kecil ataupun sudah besar, laki-laki ataupun wanita, dikarenakan ayat memutlakkan seorang budak, memerdekakan seorang budak, tidak tahu apakah besar ataupun kecil ataupun wanita ataupun laki-laki, maka dia yang penting budak. Wa minha annahu yajibu ikhrajuha in kanat itqan aw siyaman qabla al-masis kama qayyadahu Allah bi khilafi kafarat al-it'am fa innahu yajuzu al-masis wal wata fi athna'iha. Kata beliau, wajib untuk membayar kafarah jika kafarahnya memerdekakan budak atau puasa sebelum dia menyentuhnya. Wajib untuk mengeluarkannya jika kafarahnya membebaskan budak atau puasa sebelum menggaulinya. Sebagaimana dikoid dalam ayat. Allah koid dalam ayat. Berbeda dengan kafarah memberi makan 60 orang miskin. Maka itu boleh bagi dia menggaulinya. Naam, ketika waktu penunaian. Ini juga pendapat As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, kafaratul it'am juga demikian. Kafaratul it'am juga demikian. Qoblal masis. qoblal masis wal wata. Wa minha, dua lagi, dan di antaranya annahu la'alla al-hikmah fi wujubil kafarah qoblal masis anna dhalika ad'a li ikhrajiha, bahwasanya kemungkinan hikmah wajibnya kafarah sebelum menggaulinya. Hikmah kenapa harus selesai dulu kafarahnya sebelum menggaulinya? Bahwasanya anna dzalika ad'a li ikhrajiha, itu lebih mendorong untuk segera mengeluarkan kafarah. Fa innahu idza istaqa ilal jima wa alima annahu la yumkinu min dhalika illa ba'dal kafarah badara li ikhrajiha, maka sesungguhnya jika dia sudah sangat rindu untuk berjima dan dia mengetahui tidak mungkin untuk melakukan jima kecuali setelah kafarah, maka dia akan bersegera membayarkan kafarah tersebut. Maka dia akan bersegera membayarkan kafarah tersebut. Kenapa? Yaitu sudah rindu untuk berhubungan dengan istrinya, enggak boleh sebelum membayar kafarah. Sehingga dia akan bersegera membayar kafarah. Berbeda dengan misalnya apa? Misalnya yang penting niat kafarah boleh menggauli istrinya, nanti akan berlambat menunaikan kafarah. Hikmahnya kenapa kafarah dulu baru menggauli? Supaya dia bersegera menunaikan kafarahnya. Berbeda kalau apa? Menggaulinya boleh sebelum selesai kafarah, dia akan berlambat-lambat membayar kafarah. Wa minha, dan yang terakhir, annahu la budda min it'ami 60 miskina. Harus memberi makan 60 orang miskin. Harus memberi makan 60 orang miskin. Falau jama'a ta'ama 60 miskinan wa dafa'aha li wahidin aw akthar min dhalika duna 60 lam yajuz dhalika. Maka seandainya dia mengumpulkan makanan untuk 60 orang miskin, saya ulangi. Maka seandainya dia mengumpulkan makanan untuk 60 orang miskin, bukan orang miskinnya 60, tapi makanan jatah 60. Saya ulangi. Seandainya dia mengumpulkan makanan jatah 60, bukan 60 orang miskin dikumpulkan, tapi makanannya dikumpulkan semuanya semua ini jatah untuk 60, kemudian diserahkan kepada satu orang miskin atau lebih dari satu, cuma tidak nyampe 60. Maka hal itu enggak boleh. Maka hal tersebut tidak boleh. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Lianna Allah Ta'ala kala, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, fa it'amu 60 miskina. Maka dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan apa? Misalnya, seorang berpuasa ataupun tidak berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Dia boleh memberikan jatah makan 30 jatah makanan untuk 30 orang miskin, cuma diserahkan satu orang. Paham enggak maksudnya? Paham ya, penjelasannya kurang pas mungkin. Tapi paham maksudnya ya. Itu boleh. Artinya 60 kali dia enggak puasa, enggak mampu berpuasa, dia bayar kafarah memberi makan orang miskin. Setiap satu hari satu orang miskin. Boleh misalnya hari ini miskin itu, nanti besok miskin yang ini lagi. Itu boleh kalau puasa Ramadan. Tetapi kalau kafaroh ini harus 60, cari 60 orang miskin, enggak boleh diberikan kepada satu orang. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak boleh jatah untuk 60 orang miskin ini dikumpulkan kemudian dikasih kepada satu orang atau dikasih kepada 10 orang miskin. 10 orang miskin dikasih berapa? 66 misalnya, nasi bungkus 66. Dah, enggak boleh. Harus 60 nian orang miskin, orang miskinnya terkumpul, cari pokoknya. Jangan orang yang sama. Satu orang miskin jatahnya satu berdasarkan firman Allah, fa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, sudallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.